Apakah termasuk an-na'i? Pemasangan bendera-bendera sebagai tanda ada kematian. Atau apakah doa-doa yang dikirim oleh sebagian manusia kepada si mayit sampai kepada si mayit dan menjadi amalan si mayit? Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, hukum memasang bendera putih. Bendera putih, tanda menyerah. Hah? Tanda menyerah, meninggal dunia ini. Ya, diberi tanda di depan rumah biasanya, tanda putih. Ya, yang zahir ini termasuk na'i yang terlarang. Ya, na'i yang terlarang, maka dihindari hal yang seperti ini. Nah, dan saya juga pernah bertanya kepada Syekh Muhammad Ghalib, hafizahullah, dan beliau mengatakan ini termasuk na'i yang terlarang. Wallahu a'lam. Lalu, apakah doa-doa yang dikirim oleh sebagian manusia kepada si mayit sampai kepada si mayit? Iya, sampai. Dan menjadi amalan si mayit? Iya. Nah, lalu apa manfaat menyolati jenazah? Kalau bukan untuk mendoakan. Ya. Idza shallaitum 'alal mayyit fad'u fa akhlisu lahu ad-du'a. Apabila kalian menyolati jenazah, maka ikhlaskan doa untuknya. Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafi'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seorang meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya, maka ini termasuk ya, sampai kepada si mayit. Apabila seorang telah dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Beristighfarlah kalian untuk sahabat kalian yang telah meninggal ini, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi kekokohan kepadanya, karena sekarang ini dia sedang ditanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, maka seorang setelah seorang itu dimakamkan, dianjurkan mendoakan istighfar. Allahumma gfir lahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut. Semoga Allahumma tsabbithu, semoga Allah mengokohkan dia untuk mampu bertanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya di alam barzakh. Wallahu taala a'lam.